Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat 161. Semoga kajian-kajian tafsir Sya'rawi ini dapat membuka wawasan kita dan semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita Ahlul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal pula, sedang mereka tidak dianiaya. Para pendengar rahimahkumullah, ayat yang kita kaji pada kesempatan ini merupakan sambungan daripada ayat-ayat sebelumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan kepada kita dampak daripada peperangan Uhud dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam perang Uhud dan perang Badar yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang harta rampasan perang dan al-ghulul dan penipuan di dalamnya. Ketika ayat ini, sebelum ayat ini diturunkan, ketika itu terjadi desas-desus di tengah-tengah umat Islam yang disampaikan kaum munafikin isu tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan harta rampasan perang sendirian, yaitu ghanimah yang didapatkan dalam perang Badar dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya dan tidak diberikan kepada para pejuang. Sebagaimana kita ketahui, pada perang Badar harta rampasan perang yang diperoleh itu tidak dibagi-bagikan. Oleh karena itu, tuduhan atau isu yang dikembangkan oleh orang-orang munafik ini ternyata sedikit banyaknya mempengaruhi kejiwaan daripada kalangan sahabat ketika itu. Sehingga terjadinya perang Uhud, para regu pemanah itu berlomba-lomba turun dari gunung Jabar Rumat untuk masing-masing mereka mengambil harta rampasan yang dapat mereka pilih. Apalagi ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya bersabda, "Man qatala qatilan falahu salabu." Barang siapa yang membunuh musuhnya, maka ia dapat bagian daripada musuhnya itu. Sehingga sebahagian kecil daripada sahabat ternyata terpengaruh dengan harta rampasan itu, sehingga mereka meninggalkan Jabar Rumat dan turun untuk mengambil harta rampasan itu. Dalam ayat ini, ayat 161 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berkhianat. Dan apa yang ia lakukan dari harta rampasan atau ghanimah perang Badar itu semuanya atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kata yang sentral pada ayat ini adalah kata al-ghulul. Al-ghulul berasal dari kata-kata ghalla yaghullu, yang artinya menyembunyikan sesuatu untuk mengambilnya. Kata-kata al-ghulul yaitu menyembunyikan tangan di antara kulit dan daging binatang. Untuk menyembunyikan tangan itu karena ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, inilah dari asal kata inilah kemudian penggunaan kata al-ghulul itu dipergunakan sebagai menyembunyikan sesuatu untuk mengambilnya, karena apa yang diambil itu bukan karena haknya tapi karena pengkhianatan di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini membantah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ghulul, baik itu di dalam perang Badar ataupun sebelum-sebelumnya, dan begitu juga pada perang yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pengkhianatan terhadap harta perang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tidak mungkin. Kata-kata wa ma kana menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah melakukan pengkhianatan itu sama sekali, baik dulu ataupun seterusnya yang akan datang. Karena keistiqamahan dan teguhnya pendirian di dalam melaksanakan tugas sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semuanya. Karena sama kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah pun beliau sudah disodorkan bukan hanya dengan harta, tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika itu harta, jabatan, bahkan wanita pun beliau bisa dapatkan dengan mudah karena sudah diberikan dan disodorkan oleh orang-orang kafir Quraisy agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebarkan agamanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak itu semua karena apa? Karena al-istiqamah fid da'wah. Istiqamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang berkhianat, dia akan membawa apa yang ia sembunyikan dan ia khianati itu tadi di tangannya sehingga menjadi saksi pada hari kiamat nanti, dan dia tidak dapat berkilah lagi atau membela diri dalam pengkhianatan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat sesuatu niscaya ia akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Para pendengar rahimakumullah, kita akan melanjutkan diskusi bersama para asatiz yang telah hadir di studio. Beliau adalah Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Hanafi. Tafadhal Ustaz Fajrul. Terima kasih kepada Ustaz Ardian yang telah menjelaskan beberapa tadi dari surat Ali Imran ayat 161. Di sini akan saya menambahkan, ketika Allah berfirman wa ma kana linabiyyin ayyaghulla, ini untuk menapikan atau untuk memberantas isu-isu yang terjadi pada diri Rasulullah. Karena mungkin dalam beberapa peperangan Rasulullah dianggap tidak membagikan harta rampasan itu, padahal tidak. Begitu. Padahal tidak, dalam arti kata Rasulullah terlambat. Terlambat bukan artinya memperlambat, tapi menunggu apa sebetulnya perintah Allah setelah itu. Iya. Karena tidak pantas an-nubuwah wal khianah bersatu, la yastami'a, tidak akan berkumpul ini kenabian dengan pengkhianatan. Bagaimana kalau seandainya betul berkhianat, Rasulullah ini lebih kaya daripada orang-orang yang ya di bawahnya itu. Tapi Allah tidak, Rasulullah tidak menginginkan hal seperti itu karena kenabiannya lah. Sebetulnya kalau kita melihat perkataan Umar, yaitu ketika dia mendengar apa yang dibicarakan Rasulullah tentang terjadinya Isra Mi'raj itu, apabila Rasulullah berkata itu benar, begitu. Jadi dia sangat meyakini. Jadi tak mungkin kalau Rasulullah itu berkhianat, karena tidak sesuai dengan sifatnya dan perilakunya sebelum dia menjadi nabi, sudah menunjukkan kejujurannya dan ketulusannya dan keikhlasannya dalam membantu orang tanpa mengenal pamrih. Maka Allah di samping juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang berkhianat. Artinya orang-orang yang pada konteks ayat ini ketika berperang di jalan Allah, begitu melihat harta rampasan perang, mereka akan mengambilnya. Ini akan ditunjukkan oleh Allah nanti ketika hari kiamat kelak nanti. Apa yang diambilnya itu, itulah yang ditunjukkan Allah nanti. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, apabila kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, contohnya seperti orang mencuri, nanti di hari kiamat itu akan ditunjukkan, akan dipermalukan orang ini sesuai apa yang dilakukannya ketika di dunia ini. Itulah Allah mengatakan wahum la yuzlamun, dalam arti kata Allah itu tidak pernah menzalimi mereka. Dalam arti kata apa? Mereka, Allah memberikan ganjaran itu ataupun ancaman ataupun siksaan sesuai dengan apa yang dilakukan manusia pada saat itu, sesuai dengan porsinya. Jadi ketika Allah mengancam orang-orang yang berkhianat, ya'ti bima ghala, akan datang pada hari kiamat nanti bima ghala, apa yang dikhianatinya. Summa tuwaffa, tuwaffa ini bukan artinya kata wafat atau tawaffa, tapi dia akan diberikan, dicukupkan balasan mereka tentang apa yang mereka lakukan, sesuai atau setimpal tuwaffa di sini terhadap apa yang mereka lakukan. Dan Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya, dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh hambanya ketika di dunia itu. Itulah Allah itu maha adil, maha kuasa atas segala sesuatunya. Contoh seperti ini, pada hari kiamat nanti pencuri akan datang dengan membawa barang yang dia sembunyikan untuk dipermalukan. Di dunia manusia bisa saja mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, tak layaknya seperti pencuri. Tahu sebetulnya pencuri itu yang dilakukannya itu dilarang dalam hatinya. Buktinya mereka melakukan itu karena sembunyi-sembunyi. Namun nanti pada hari kiamat dia akan membawa barang yang diambil itu secara terang-terangan, sembari menyebut nama Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Karena mereka mengatakan seperti itu, karena Muhammad atau Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat bagi seluruh umatnya. Ya, mungkin sampai di situ akan terima kasih Ustaz Fajrul. Mungkin Ustaz Hanafi ingin menambahkan Ustaz Hanafi. Ya, sedikit aja dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa betapa amanah ini sangat diperlukan dalam mengemban baik risalah kenabian, termasuk juga bagi ulama-ulama tentang risalah keilmuan. Sebab risalah keilmuan ini adalah merupakan nilai yang sangat tinggi, bahkan tak ternilai dari segi materinya. Maka kalau seorang ulama sudah berkhianat dengan ilmunya, maka hancurlah dunia ini, dan akan terjadilah kekacauan, akan terjadilah distorsi, pemalsuan-pemalsuan. Maka benar, kenabian dan al-ghulul tidak akan pernah bertemu. Tapi bagi manusia biasa tak ada jaminan. Tidak ada jaminan, ya, betul. Maka itu, oleh sebab itu ayat ini harus menjadi sebuah pressure bagi kita, tekanan bagi kita, agar tetap menjaga nilai-nilai amanah, nilai-nilai istiqamah yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti yang digambarkan oleh hadis, masuklah orang-orang ke dalam neraka, maka di antara mereka ada yang masuk yang menjadi penasihat mereka dalam bidang agama. Ketika ditanya oleh orang-orang yang masuk tadi, kenapa Anda juga masuk ke dalam neraka seperti kami, apa kata orang-orang yang memberi nasihat ini? Aku perintahkan kalian untuk berbuat ma'ruf, aku tak mengerjakannya. Aku larang kalian berbuat mungkar, sementara aku mengerjakannya. Nah, maka inilah wal'ayazubillah, kita bermohon berlindung kepada Allah, mudah-mudahan ada jalan keluar bagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Mungkin itu saja, Ustaz. Iya. Para pendengar rahimakumullah, tadi dari paparan para asatiz kita yang telah memperkaya kajian kita dalam ayat 161 ini, jelaslah bahwa amanah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk dipelihara di dalam diri kita. Setiap orang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amin, menjadi orang yang dapat dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, yang kita peringati beberapa hari belakangan ini hari kelahirannya, semenjak kecil terkenal dengan sosok al-amin, Bahkan beliau senantiasa dipanggil dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Karena kepercayaan itu pula lah kita sebenarnya tidak sulit untuk mendakwahkan agama kita. Karena apa? Karena dengan kondisi kita sendiri itu dapat memberikan pengaruh dan memberikan dampak yang positif juga bagi orang halayak di sekitar kita. Di dalam pepatah ada mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu ternyata terkadang lebih memberikan sentuhan daripada perkataan itu sendiri. Maka dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belakangan ini perlulah kembali kita menyikapi bahwa beliau itu adalah sosok Al-Amin. Seorang pemimpin yang tidak jujur, maka kepemimpinannya itu akan hancur. Seorang ulama yang tidak jujur, lama-lama bobroknya akan ketahuan, sehingga apa yang dia sampaikan malah menjadi cemoohan. Begitu juga seorang pejabat, bahkan seorang orang tua pun, ketika dia menjadi pemimpin di rumah tangganya, dia haruslah menjadi orang yang jujur. Suami yang tidak jujur kepada istrinya akan ketahuan, dan begitu juga istri yang tidak jujur dengan suaminya pasti juga akan ketahuan. Tidak ketahuan di dunia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertontonkannya di akhirat dan mempermalukan orang-orang yang berbuat seperti itu. Masih ada Ustaz Fajrul? Ya, kita lihat sekarang ini banyak sekali ya, apabila mendekati pemilihan atau pilkada, baik itu dalam skup wilayah kecil atau wilayah besar, pemilihan gubernur ini selalu para calon pemimpin itu akan selalu membuat janji-janjinya yang begitu mulus. Iya, dalam arti kata sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi apakah betul murni mereka laksanakan hal tersebut? Karena selama ini kita tidak melihat wujud dari janji-janji itu. Banyak orang bercerita moral, khususnya di kalangan para pejabat-pejabat tinggi, tapi banyak mereka yang tidak bermoral. Begitulah pengkhianatan demi pengkhianatan dilakukan orang. Makanya mudah sekali murka Allah itu akan datang kepada kita. Karena ada dalam suatu ayat Quran Allah mengingatkan kita, wattaqu fitnatan latusibannalladzina zalamu minkum khassah. Artinya apa? Hindarilah fitnah. Di sini artinya adab, siksaan. Bukan orang-orang yang berbuat zalim saja kena, tapi orang-orang alim di dalamnya juga akan kena. Karena apa? Karena fitnah, karena maksiat, karena kita mengkhianati janji-janji Allah itu, maka disitulah mudah sekali Allah akan menurunkan murkanya. Dalam satu hadis dijelaskan, ya Rasulullah, apakah bisa azab itu akan datang kepada orang-orang yang di kampung kita ini, sedangkan di kampung saya itu masih ada orang yang berbuat baik, masih ada orang yang alim. Dengan tegas Rasulullah mengatakan itu bisa terjadi kalau seandainya maksiat terlalu banyak sudah di mana-mana. Na'udzubillah. Ini sesuai dengan ayat yang tadi, wattaqu fitnatan latusibannalladzina zalamu minkum khassah. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan supaya kita tidak menjadi dalam golongan orang-orang yang berkhianat. Untuk itu kami serahkan juga kepada Ustaz kita. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul atas masukannya yang memberikan kita akhiran yang baik dari dalam kajian ayat 161 ini, di mana kesimpulan akhir kita yaitu poin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok Al-Amin yang perlu kita tiru dan kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Dan semoga sifat-sifat kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya menjadi pembicaraan semata, tidak hanya menjadi semboyan semata, tetapi menjadi sifat dan karakteristik daripada bangsa ini, dari grassroots-nya, dari masyarakat umumnya sampai kepada petinggi dan pejabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita karena kita senantiasa dekat dengannya lewat Al-Qur'an. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kajian ini. Semoga memiliki kesan dan pesan yang berarti dalam kehidupan kita. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Hanafi Ismet MA, mengucapkan mohon maaf